Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan hal apapun yang terbaik di alam semesta ini. Semoga pagi ini menjadi yang terindah dari kehidupan-kehidupan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin pagi ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya saya ada di depan dengan bapak-bapak, kali ini kita ada di shop yang kedua. Mungkin bertanya-tanya pemirsa di rumah, ada apa kok bisa diubah kayak begini? Yang pastinya bahwa kemarin kita baru saja memperingati Hari Ibu. Dan kali ini Ustadz Yusuf Mansur dengan kebijakannya bilang, sekarang karena Hari Ibu pindahin yang ke depan itu perempuan. Yang di belakangnya laki-laki ngalah dulu. Tapi besok kita balik lagi ke depan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa hari ini kita akan membaca suatu surah, membahasnya juga sekalian. Kita jadikan sebuah kado buat ibu-ibu kita dan seluruh wanita di Indonesia dan bahkan di dunia. Insya Allah Ustadz nanti akan memberikan sebuah kajian surah Ar-Rahman. Al-Mulaknya mana? Ya kita hafalin dulu. Insya Allah ada kesempatan nanti kita akan bahas kembali surah Al-Mulak. Baik pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita langsung saksikan saja. Kita dengarkan wejangan dari Ustadz Yusuf Mansur yang sudah straight ada di depan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya memberitahu ke pemirsa semua kan, akan ada hadiah spesial besok, maksudnya hari ini. Nah, pemirsa sudah ngelihat deh tuh, hari ini ada yang beda ya. Di depan saya nenek-nenek nih. Nyokoli aja loh. Ya, ini ada ibu-ibu, ditukar seperti yang Ustadz Albar bilang. Hari ini kita memberi kehormatan kepada para ibu agar mengambil posisi di depan. Sebagaimana Rasulullah memuliakan para ibu dengan mengatakan tiga kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian bapakmu. Pemirsa, mari di awal ini kita sama-sama menghadiahkan potongan-potongan pertama surah Ar-Rahman sebagai hadiah untuk para ibu di seluruh dunia. Bukan cuma di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia yang muslimah tentu saja. Kita awali dulu dengan pembacaan suratul Fatihah agar para ibu semua yang telah melahirkan anak-anaknya, Allah ganti jihadnya dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah lahirkan dari rahim para ibu generasi-generasi penghafal Quran, generasi-generasi mencintai Allah dan Rasulnya. Setiap air susu yang dikeluarkan oleh para ibu, mudah-mudahan betul-betul Allah ganti dengan sungai-sungai susu di sana nanti ketika beliau nanti menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni seluruh dosa para ibu di dunia ini. Kemudian Allah berikan kasih sayang yang tidak terhingga, yang tidak mungkin kita semua anak-anak yang membalas. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pemirsa di rumah, silakan sama-sama ikuti pembacaan surah Ar-Rahman. Ya, saya dulu baca, baru bapak dan ibu semua. Pemirsa, saya baca, kemudian bapak dan ibu pemirsa semua baca sebagai hadiah untuk ibu-ibu kita yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. Allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalaulah pemirsa melihat tayangan ini, pastilah pemirsa lahir dari rahim seorang ibu. Tidak ada satupun balasan yang sempurna dari seorang anak kepada ibunya, kecuali memang Allah yang membalasnya. Lewat tayangan pada hari ini, saya meminta diri saya meminta adik-adik saya minta keluarga besar kita semua, keluarga besar nikmatnya sedekah, baik yang hadir di masjid ini maupun pemirsa semua yang ada di rumah. Mari kita niatkan mulai hari ini menghafal Surah Ar-Rahman. Hari ini sebagai tanda bahwa kita sudah mulai beralih kepada surah yang berikutnya, yaitu Surah Ar-Rahman. Kita hadiahkan, kita bikin ibu kita gembira. Apalagi kalau ibu dan bapaknya, para ibu dan bapak hari ini masih pada hidup. Datang kepada beliau. Datang kepada beliau, cium tangan. Bilang sama beliau, "Mak, insyaallah saya akan menghafalkan Surah Ar-Rahman sebagai hadiah buat emak yang sudah melahirkan saya." Insya Allah, mudah-mudahan Allah mendengar sehingga Allah memudahkan kita semua menghafal Surah Ar-Rahman. Silakan, sebelum saya panggil ibu-ibu spesial pada hari ini buat saya, kita saksikan yang mau lewat dulu. Silakan. Di belakang saya sudah ada ibu-ibu yang spesial buat saya. Nanti saya perkenalkan satu demi satu. Tapi sebelum itu tahun 2002 kalau tidak salah ya. 2002 itu saya membawa SK perguruan tinggi. Tahun 2002 saya membawa SK perguruan tinggi yang saya dirikan. SK itu menjadi istimewa buat saya. Tadinya nih, karena apa? Karena saya DO. Jadi ketika saya drop out dari IAIN, ya gak boleh lagi. Jadi saya datang ke Purek 1 saat itu, meminta keridhaan dan bantuan agar saya masih bisa melanjutkan karena sesuatu hal. Tapi kemudian beliau Purek 1 saat itu mengatakan kepada saya, Anda tahu kesalahan Anda apa? Ya saya jawab, tahu. Kalau tahu, pintunya di sana. Saya yang nganter keluar atau Anda yang keluar sendiri. Ya Allah, saya nangis itu. Kenapa saya nangis? Ini di belakang saya udah saya bohongin. Saya udah bilang sama beliau semua, saya udah bikin jas nih buat wisuda. Tapi subhanallah, bayangan buat wisuda habis. Ketika saya sedang memupuk lagi motivasi hidup saya, malah orang yang saya anggap sebagai orang tua, ya kalau di pendidikan kan guru orang tua, kepala sekolah orang tua, ya pembantu rektor juga orang tua, tiba-tiba mematahkan impian saya. Saya nangis tuh di bawah pohon di depan YIN tuh, kalau tuh pohon masih hidup ya, belum ditebang, jadi saksi saya nangis sejadi-jadinya. Bukan berarti saya tidak bisa menempuh S1, tidak, tapi yang saya bayangin gimana ngomongnya ya sama orang tua gitu. Nah, hingga kemudian saya bilang sama Allah, kalau gitu saya tidak minta di wisuda deh. Saya minta yang lebih tinggi daripada itu, saya minta supaya Allah hadiahkan saya perguruan tinggi. Supaya peresmian pertama perguruan tinggi saya itu adalah orang-orang tua saya. Alhamdulillah, Allah gak demen ya doa yang cemen. Ya, kalau cuma selesai S1 mah Allah agak demen rupanya. Allah demennya yang tinggi sekalian tuh doa, dikabul. Saya bawa ada tuh surat. Selembar sih suratnya. DO garis miring sekian, garis miring sekian, garis miring sekian 2002 gitu. Menyatakan bahwa saya dan kawan-kawan berhak menyelenggarakan pendidikan strata 1. Jurusan teknik informatika dan sistem informasi. 2002 itu juga buku saya sudah 2 biji. Mencari Tuhan yang hilang sama mengubah langit. Ya. Atau Kun Fayakun. Yang kemudian dikenal dengan Kun Fayakun. Saya bawa ke Bekasi, ke rumah ibu. Saya bawa ke Jembatan 5, ke rumah bibi saya. Begitu saya sampai ke rumah ibu, ada ayah saya. Jadi saya punya ayah 2. Ada ayah kandung. Alhamdulillah Allah kasih karunia. Kami punya keluarga bercerai. Pokoknya Allah yang punya segala takdir. Ingat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijalanin, kemudian saya punya ayah yang kedua. Ayah yang kedua ini yang melahirkan adik-adik saya. Saya datang ke beliau. Ke Bekasi. Ya, dengan rumah tipe 21-nya saya datang ke beliau. Maksud saya pengen memberikan kebanggaan buat beliau. Ketika saya masuk, beliau baca koran pakai kacamata, nanya saya. An. Ya. Ini hari ini saya lewat beliau-beliau mungkin mau ngasih tahu nama asli saya, silahkan. Nama asli saya bukan Yusuf Mansur ya. Nah, apa namanya ntar beliau aja yang ngomong. Dia manggil saya, An. Kamu tahu yang bikin kamu bisa bikin perguruan tinggi, bisa bikin buku, utang juga kelihatannya bakalan lunas. Gitu. Apa tuh? Hampir saya menjawab, saya sholat malam tiada putus. Hampir saya menjawab, saya tegakin sholat duha sampai pol. 8, 8, 8, 12, 12, 12. Hampir saya mengatakan, saya tempuh juga berpuasa. Karena pada saat berpuasa doa itu makbul. Ya, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih dekat pada Allah sepanjang. Ya, atau yang tidak apa yang mengalahkan puasa. Nggak ada. Dengan berpuasa 12 jam kita dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir saya mengatakan itu. Saya pun mengatakan setiap saya dagang es, setiap saya dagang mie, setiap saya bekerja menjadi tukang ayam, saya hadiahkan itu buat sedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mulut terkunci. Ini mulut terkunci. Rasanya ayah saya ingin memberikan sesuatu yang lain sebagai jawaban. Ternyata betul. Saya tunggu sepersekian detik, apa beliau bilang? yang bikin kamu bisa begini tuh. Dan insya Allah kamu bakalan terus naik. Tuh, ibu kamu tuh. Head enggak head, dia di atas sejadah. Head enggak head, dia pakai mukena ngedoain kamu. Supaya kamu bisa jadi ulama. Supaya jadi guru Mansur. Guru Mansur nih, buyut saya. Kalau bapak dan ibu melintas dari arah Grogol. Grogol ketemu dengan Roksi. Belok kiri ke jalan Ketapang Zainul Arifin. Tembus lagi ke Glodok. Itu ada nama jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Nah, inilah cucu-cucunya. Ya, di mana saya adalah buyutnya dari beliau-beliau ini. Alhamdulillah. Saya segera tuh pengennya lari aja ke beliau. Saya pengen cium tangannya, pengen cium pipinya, saya cium kakinya. Saya bilang, iya benar. Enggak adalah yang kita lakukan yang kemudian membawa keridhaan Allah tanpa redonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Bapak dan ibu yang saat ini merasa punya dosa. Utamanya pada ibu. Bapak semua. Pada ibunya, para ibu semua. Pulang dari sini, jangan sampai keburu beliau pada di rumah meninggal. Langsung SMS sekarang juga, minta maaf. Takut enggak sempat minta maaf. Ya, udah pokoknya cepat pulang lah. Minta ampun sama orang tua, supaya kita meninggal dunia, jangan sampai membawa kemarahannya orang tua. Baik, saya perkenalkan satu-satu ya. Ini ibu saya. Mirip gak nih? Masa? Mirip banget. Ya anaknya. Ya mirip dah. Ini dua ini orang istimewa dalam kehidupan saya. Ini Ibu Noni. Beliau. Jadi karena kami keluarga besar di Betawi ya. Rumahnya panjang ibu. Panjangnya tuh panjang banget dah. Ya. Jadi kita sekeluarga tinggal di situ. Jadi ketika saya ngebrojol ke dunia nih. Ya begitu. Ya bahasa kita kan brojol ya. Begitu brojol. Ibu Haja Non ini termasuk yang mengasuh saya bersama suaminya Kiai Haji Sanusi Hasan. Lalu Bapak Istiqlal yang megang kunci Istiqlal salah satunya suaminya beliau. Alhamdulillah. Dan seumur hidup baru kemarin saya dikasih kesempatan khotib di Istiqlal. Ya, padahal sih bisa kapan aja kita bisa minta. Tapi baru kemarin tuh beliau bilang, dah kamu udah saatnya khotbah di Istiqlal. Ya Allah saya bilang udah sekian tahun jadi ustadz baru saatnya sekarang. Iya deh saya bilang. Ternyata, kenapa dia ngasih saya jadwal? Karena itu lagi jadwalnya beliau. Jadi gak ada yang digeser, kata dia, kecuali jadwalnya beliau sendiri. Alhamdulillah. Yang sebelahnya, Ibu Haja Titi, istri dari Kiai Haji Akib Mahbub. Kiai Haji Akib Mahbub dan Kiai Haji Sanusi Hasan, ini mantu kalau di keluarganya Kiai Haji Muhammad Mansur. Tapi beliau inilah yang menggerakkan Al-Mansuriyah bersama Kiai Haji Ahmad Muhammad Almarhum. Karena anak-anaknya Guru Mansur semuanya perempuan. Baik, saya persilakan ibu dulu. Ibu mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, mohon maaf terhadap majelis taklim. Baik Ananda, anak saya punya salah. Mohon dimaafkan. Yang seluas-luasnya, ibu tetap mendoakan anak. Begitu juga ibu mendoakan adik-adiknya, mudah-mudahan menjadi penerus bangsa dan ulama. Itu harapan saya. Saya tidak mempunyai harta. Saya mendidik, saya gembleng dengan ayat suci Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, untuk itu pulang ke rahmatullah. Bila mana ajal tiba, pasti dengan Al-Quran, bukan dengan harta yang ditanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainna turji ila rabbiki radiatan mardiya fadhuli fi ibadi waduli jannati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina ajabannar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon doa restu para majelis taklim. Saya nikahkan Husul Adib atas pilihan dia. Saya enggak bisa memastikan hari dan tanggalnya. Saya tidak bisa mempestakan, hanya minta doa restu biar dia hidup rukun bahagia. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Doakan Sari Kumala biar mempunyai anak yang soleh soleha. Hanya pemberian saya, hanya itulah generasi penerus saya. Sekianlah dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ibu ini pernah saya ledekin doanya. Ibunda ini pernah saya ledekin doanya. Jadi saya tuh sampai umur 11 tahun masih ngompol. Ini rahasia ya. Yang bilang-bilang sama pemirsa ya. Jadi asal pagi jemur kasur. Nah itu kan yang mandiin beliau nih. Yang ngeringin badan beliau. Saya sampai bosan dengar doanya beliau. Doanya tiap hari itu aja. Tahu gak doanya apa? Sambil ngeringin anduk nih, sambil ngeringin badan saya. Mudah-mudahan kamu bisa pergi ke Mekah kayak pergi ke depan pintu. Bisa bolak-balik. Mudah-mudahan kamu bisa pergi ke luar negeri kayak pergi ke pasar sono, pasar mitra. Ya. Itu aja doanya. Makin lama saya makin sadar itu doa gak mungkin. Saya bilang, Abi ya doa begitu amat sih. Saya bilang, pergi haji zaman dulu susah banget. Sekarang juga masih susah. Gitu kan? Tapi ternyata betul. Itu doa dikabul. Saya niat sekarang mau kemana aja deh nih. Mau ke Eropa belahan mana kek. Mau ke Amerika belahan mana kek. Saya tinggal ngirim email aja dah. Ke kedutaan. Gitu ya. Ke komunitas muslim di sono. Begitu di reply, berangkat. Pergi ke Mekah juga, alhamdulillah. Baik, saya masih minta Ibu Haja Noni itu cerita. Barangkali pemirsa ada yang mau tahu nih. Nama saya kecilnya apa gitu ya. Nah silakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Bu Haja Noni, bibinya dari Yusuf Mansur. Nama aslinya Yusuf Mansur itu Jam'anul Khatib Mansur. Ya. Aslinya ya. Alhamdulillah sejak kecil Jam'an ini dididik sama suami saya Haji Sanusi. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil lah didikan dari suami saya ini. Mudah-mudahan doa saya Jam'an ini tidak lupa dengan pendidikan Al-Mansuriyah. Saya harap dia menjadi penerus dan penerus dari Al-Mansuriyah yang di Jembatan 5 itu. Mungkin ibu-ibu belum tahu ke Jembatan 5 ya. Nanti jalan-jalan ke Jembatan 5. Lihat pendidikannya ada di Jembatan 5, pendidikan Al-Mansuriyah. Al-Mansuriyah. Mudah-mudahan Yusuf Mansur ini bisa jadi penerus dari pendidikan Al-Mansuriyah. Demikianlah perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cang Titi mungkin ada yang mau nambahin. Ini yang nganter-nganter saya kalau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Haja Titi Hayati. Intinya dari Yusuf Mansur. Di sini saya akan ceritakan sedikit hal Yusuf Mansur, di mana sejak kecil dia hidup bersama ibu dan neneknya. Dia dibesarkan oleh neneknya juga, yang mana sejak kecil dia sudah mulai berdakwah ya, mulai belajar pidato lah bilang gitu. Sejak umur 2 tahun ya, 3 tahun sudah mulai belajar berbicara di muka umum gitu, walaupun masih bicaranya itu gitu. Mereka diasuh oleh neneknya juga, Bu Haja Rofiah yang sudah almarhumah. Kemudian kami juga turut mengasuh juga untuk memberi dorongan, motivasi agar Yusuf Mansur menjadi mubalik yang agak lebih ini lagi gitu ya. Maka dari itu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu dari cicit atau cucunya Kiai Haji Muhammad Mansur yang dapat meneruskan perjuangannya, meneruskan sebagai penerus ulama sebagai cicitnya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Demikianlah mungkin dari saya sekedar. Ini ya, samalah seperti semua anak ya. Apapun yang saya lakukan buat beliau-beliau, gak ada artinya. Baik, sebelum kita break ke segmen berikutnya, saya akan panggil satu ibu. Pak Haji Panji, kalau ini ibu sudah kemari, anaknya harus ke depan dalam keadaan berlari. Ya, mana? Ah, ini dia. Assalamualaikum. Ada yang kenal ibu ini? Ibu dari siapa? Mana anaknya mana? Mana anaknya? Sini, ibu silakan duduk. Mana dia anaknya? Wah. Ini dia gak tahu nih. Emaknya kita jemput. Dia gak tahu. Ini diundang kesini. Mudah-mudahan ini kejutan yang spesial ya. Ustadz Albar sih mukanya muka orang lempeng deh ya. Ya. Ibu nanti habis segmen berikut ini ceritain ya, jangan ceritain yang jelek-jelek ya, ceritain yang cakep-cakep. Kayak orangnya kan cakep banget nih ya, alhamdulillah beruntung sekali istrinya ya, mudah-mudahan beruntung sekali ibundanya memiliki anak seperti Ustadz Albar. Ustadz Yusuf kalau gak dibuka sama Ustadz Albar gak jalan-jalan ini mata sedekah ya. Baik pemirsa, mari kita saksikan setelah yang berikut ini. Pemirsa, keinginan saya sih ya pengen memanggil semua ibu ke panggung ya, tapi ini Indonesia isinya separuh lebih ibu-ibu ya, agak cukup ya. Jadi baik, tadi kita pengen dengar ya cerita masa kecilnya Ustadz Albar. Kalau saya udah sedikit dibuka-buka tuh ya, kalau Ustadz Albar kita belum tahu deh nih. Pagi ini kita memberikan kesempatan kepada ibunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapat undangan dari TPI, yaitu Bapak Panji. Saya orang tua dari Ustadz Albar. Saya namanya. Nama saya Ibu Zakiyah dari Lenteng Agung, asli Jakarta Bu. Oh, iya, Lenteng Agung. Betawi. Alhamdulillah saya telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak saya nih Dai Albar yang telah berhasil menjadi Dai TPI. Waktu masih kecil memang dia sudah bercita-cita Bu ya, mungkin dia akan menjadi seorang Dai. Tapi alhamdulillah berhasil. Memang dia apa, waktu masih kecil, waktu masih sekolah SD Bu, dia sudah bercita-cita mau mengikuti pesantren. Ya dengan segala keikhlasan saya rela anak saya ke pesantren yang jarang ketemu Bu ya. Tapi dengan dia berpesantren akan mendidik dirinya menjadi anak yang soleh, sehingga ia berhasil apa yang dia cita-citakan. Amin. Mudah-mudahan ya seterusnya menjadi anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan ia selalu membimbing keluarganya serta orang tua dan membawa nama baik keluarga seterusnya Bu ya. Semoga ia di dalam rumah tangganya selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah. Menjadi keluarga sakinah. Itu harapan saya sebagai orang tua, yang setiap saat saya selalu berdoa. Tidak ada lain, walaupun terjadi suatu apapun, saya tetap berdoa kepada anak saya. Semoga ia bisa membawa anaknya untuk masa depan menjadi anak-anak yang seperti bapaknya Bu ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Cerita saya Bu, kalau mau diceritain sih emang banyak Bu, tapi karena waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kok seminggu boleh cerita. Nungguin. Ya, alhamdulillah Ustaz Alba bener kan tuh, lempeng kan? Enggak ada cerita bandelnya kan? Masuk pesantren, lempeng dah. Mukanya emang cakep dah. Alhamdulillah. Ini adik saya nih, mudah-mudahan beliau lurus, istiqomah, saya juga begitu, dan tidak adalah yang kami lakukan kecuali ketika mendapatkan ridho dari orang tua, barulah dia kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya panggil anak-anaknya dong, berdiri duduk di depan ibunya nih. Ibu siapa aja nih, pengen pengen tahu. Ayo, coba semua berdiri sini. Ayo, masuk. Masuk cepat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah wajah-wajah yang menggawangi PPPA. Saya perlu menggarisbawahi satu kalimat kecil. Ada yang kemudian menulis di blognya, ada yang kemudian menulis di emailnya, internetnya, bahwa Ustaz Yusuf mah nyuruhin orang sedekah, tapi sedekahnya ke pesantrennya sendiri. Sampai detik ini saya tidak memiliki pesantren. Ya, ini saya garis bawahi ini. Dalam pengertian kalau saya meninggal dunia, kemudian pesantrennya kemudian diwariskan kepada anak saya, enggak. PPPA sebagai sebuah lembaga pengumpul sedekah, dia namanya PPPA Darul Quran Nusantara. Dia membagi kemana aja yang ada urusannya sama Al-Quran, sekemampuannya kita punya duit. Jadi ketika ada orang bilang, oh pesantren Ustaz Yusuf melulu, enggak juga tuh. Ada banyak yang malah saya enggak ngerti dan tidak tahu. Tahun 2007 PPPA Darul Quran Nusantara diresmikan dan kemudian memayungi kegiatan penghafal-penghafal Al-Quran, termasuk yang paling up to date di awal tahun 2009 yang lalu atau di awal tahun 1431 Hijriah ini adalah kita kemudian mengembangkan rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan doa dari ibu-ibu yang ada di belakang ini dan doa dari ibu-ibu yang ada di sini, yang saya juga anggap ini ibu saya ya, walaupun tidak ibu biologis tapi ibu-ibu mencintai saya kan, mencintai kegiatan dakwah saya kan, maka ini juga menjadi ibu-ibu saya di seluruh tanah air pun begitu. Mudah-mudahan PPPA makin berkembang dan makin maju adanya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin mengumumkan satu hal juga kepada pemirsa untuk bersiap-siap. Tanggal 11 April, ya, 11 April 2010. Insya Allah kita akan mengadakan wisuda akbar. Wisuda akbar, hafalan Al-Qur'annya kita semua. Bertempat, saya belum ngomong nih ya sama DKM-nya, bertempat insya Allah dua. Kalau kagak di Istiqlal, di TPI. Hah? Di TPI aja ya. 11 tuh hari Minggu. Pertanyaan saya begini, bisa gak siaran langsung? Ah, boleh aja ya. Saya sih lebih demen emang di TPI. Tapi saya membayangkan TPI gak cukup. Saya membayangkan TPI kagak bakal cukup kecuali kita geser ke lapangan bola. Ya, kalau emang bergesernya ke lapangan bola, kenapa gak bergeser ke Istiqlal aja sekalian? Karena begini ya, saya kan ngumumin nih hari ini, yang pada hafal salah satu dari 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, berangkat dah ke Istiqlal tanggal 11 April 2009 pagi. 2010 ya. Ah, ya benar lupa. 11 April 2010 berangkat dah ke Istiqlal. Kita sama-sama melakukan prosesi wisuda. Wisudanya enggak aneh-aneh. Kita sama-sama sholat duha bareng, tidak berjamaah tapi bareng, jam 7 tet kita sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan ditutup dengan Al-Mulk tanpa megang Al-Qur'an. Insya Allah itu ada kemudian musabaqah kecilnya. Ya, makanya saya bilang sama adik-adik saya di PPPA ini, sama saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, tetap pakai pendaftaran. Walaupun itu tempatnya di masjid, pakai pendaftaran. Pendaftarannya nanti insya Allah selesai akan datang, ya selesai akan datang kita akan umumkan. Pendaftaran wisuda akbar tuh bagaimana sih Ustadz? Kita akan umumin tuh nanti selesai akan datang. Kita masih punya waktu 3 bulan. Nah saya berharap ketika nanti yang daftar megang nomor formulir, ya nanti kita akan undang ke depan panggung. Mana yang Al-Mulk, mana yang Waqi'ah, mana yang Yasin, mana yang Ar-Rahman. Sedapatnya tangan ini ngambil. Begitu nanti tangan ini ngambil, keluar misalkan nomor 019. Majulah dia ke depan, kemudian kita tes. Begitu kemudian dia bisa jawab, hadiah umroh buat dia. Ah, makanya kudu bener-bener nih, ya. Insya Allah, ya. Banyak dah ntar hadiahnya dah. Ya, ada jalan-jalan ke Ancol, ya. Kalau ya. Ya. Sama mini. Usah pengennya ke Mekah aja. Iya dah, boleh. Semua juga bisa ke Mekah. Asal benar-benar ngapalin. Allah yang akan memilih siapa yang terbaik di antara kita. Dan insya Allah kegiatan itu, mohon doa pemirsa. Sekaligus saya mengoreksi kalimat saya kemarin yang dulu-dulu. Saya diingatkan oleh kawan saya Haji Haris, bahwa saya kalau menyebut yang tuaan itu gak pernah pakai bapak. Benar juga. Saya kalau nyebut SBY, main SBY aja katanya. Kalau nyebut Budiono, main nyebut Budiono aja. Ya deh, lewat tayangan televisi ini saya minta maaf kepada Bapak SBY kalau saya emang ada salah katanya. Saya minta maaf pada Bapak Budiono kalau emang saya ada salah katanya. Ya abis dia juga kan yang biasain. Namanya kan SBY aja toh. Iya, di koran juga begitu kan? Iya, tapi sebagai akhlak, saya yang mudaan emang wayahnya memanggil beliau adalah Bapak. Alhamdulillah. Baik, saya pun berkenan didoakan oleh Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita akan maju ke istana supaya menteri-menteri kabinet dan Bapak SBY berkenan maju untuk yang pertama kalinya menyetor salah satu dari 4 surah itu di depan kita semua. Ya, masyarakat di seluruh tanah air. Di hadapan juga Imam Sudais, yang insya Allah saya akan berjuang agar Imam Sudais dan Imam-Imam Haromain di Mekah dan Madinah yang Ibu dan Bapak belum pernah lihat, mudah-mudahan bisa berkenan membuka acara Wisuda Akbar 2010 di Masjid Istiqlal atau di TPI. Insya Allah ya. Mari sambil kita baca suratul Fatihah, TPI silakan jalan iklannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Allah, iya karena setengah itu nanti sorot. Allah, tentu memang tidak ada yang bisa mengingat seperti apa orang tua kita menimang ya. Tidak ada satupun dari kita sebagai anak yang mengingat ketika kecil bagaimana cara orang tua kita menimang. Tapi rasanya mah, kalau ngelihat orang-orang tua kita, insya Allah mereka menimang bukan dengan lagunya orang-orang zaman sekarang, tapi dengan sholawat. Itulah hadiah dari ibu kita, nidurin pakai sholawat, ya, ngeringin badan pakai sholawat, ngantrin anaknya ujian pakai sholawat, semua pakai sholawat dan doa. Mari kita gantian menghadiahkan sholawat untuk ibu-ibu kita yang ada di sini maupun yang ada di seluruh tanah air yang sedang melihat tayangan ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya menulis buku judulnya Menepok Nyamuk. Salah satu kisahnya tentang kisah istri saya sebagai ibu dari anak saya. Ketika dulu si Wirda masih kecil, itu ada nyamuk di tangan dia. Suatu saat saya ngelihat dia begidik. Gitu. Saya tanya, kenapa? Ada nyamuk di tangan. Kenapa gak ngomong dari tadi dan kenapa gak langsung pites? Apa dia bilang? Takut si Wirda bangun. Rasanya semua ibu pastilah begitu. Dia lebih redho dia sakit, yang penting anak sehat. Ya, dia lebih redho ya, kemudian dia menderita, yang penting anaknya bahagia. Kita doain ibu-ibu zaman sekarang supaya bisa menjadi ibu-ibu yang hebat dunia dan akhiratnya. Karena mereka-mereka nih, ibu-ibu zaman sekarang, jauh lebih berat daripada ibu-ibu sekarang, daripada ibu-ibu zaman dulu. Karena mereka kerja, mereka ngejar bus, ngejar kereta. Subhanallah dah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua kehidupan 24 jamnya menjadi ibadah. Baik, saya akan minta salah satu dari Ananda untuk bicara tentang keutamaan seorang ibu. Siapa nih yang mau bicara? Jamil, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kalau kita datang ke orang tua lalu kita didoakan. Saya termasuk orang yang paling rajin minta doa kepada orang tua. Saya manggil orang tua itu emak ya. Emak dan bapak. Mak doain ya. Jamil mau dakwah kemana gitu. Iya mama cuma bisa doain. Subhanallah. Jauh-jauh kita nyari keramat kemana-mana. Ternyata ada keramat yang luar biasa. Dekat dengan kita yaitu ibu kita. Orang tua kita. Alhamdulillah ibu saya termasuk ibu yang juga sering ngedoain anak-anaknya. Mudah-mudahan hadir di sini pun termasuk ibu yang luar biasa. Salah satu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doaul walid liwaladihi. Doa seorang ibu terhadap anaknya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir di sini mendapatkan anak dan keturunan yang soleh dan salehah. Ibu-ibu kita juga kita doakan yang belum berangkat haji, semoga Allah hadirkan. Amin ya Allah. Allah panggil ke Baitullah. Amin. Semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pemirsa saya mengingatkan, episode hari ini harus ada buntutnya. Harus ada buntutnya. Apa buntutnya? Nawaitu kita di pagi hari ini bahwa kita akan mempersembahkan hafalan surah Ar-Rahman. Untuk siapa? Untuk ibu kita. Ustaz, gak boleh itu beramal. Semua karena Allah. Ah, capek deh. Gak begitulah, ya kan? Maksud kita kan memang sebagai hadiah kepada ibu kita. Bukan karena beramal, karena bukan. Semua juga lillahi ta'ala. Tapi kita hadiahkan itu kepada ibu kita. Ya, Ustaz Albar, di 4 menit terakhir, ya, Ustaz Albar, barangkali ada cita-cita yang belum tersampaikan kaitannya dengan ibunda? Iya. Sebelumnya saya juga gak tahu, tiba-tiba ibu saya datang ngelihat saya surprise banget, saya di pojokan sebelah sana. Karena gak kebagian tempat, saking penuhnya masjid di sini. Alhamdulillah tiba-tiba Ustaz manggil, saya lihat itu mak gua. Allah maaf ya, surprise banget Ustaz. Hadiah yang luar biasa di hari ibu ini. Ada satu hal yang saya munajat sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki. Dengan rezeki itu saya ingin berangkatin kedua orang tua saya pergi haji. Amin, amin ya Allah. Ya mungkin gak hanya itu, saya pengen keluarga saya dan semuanya juga berangkat haji. Ibu juga sering ngomong, pengen banget umrah katanya. Nyampe bela-belain ikut arisan, tau jebol atau kagak. Ya tapi mudah-mudahan dengan doanya banyak orang soleh dan soleh yang ada di sini dan juga guru kita Ustaz Yusuf Mansur, mohon doa semoga apa yang saya cita-citakan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan ibu, ayah dan semuanya juga orang tua yang ada di Indonesia ini bisa memberangkatkan kedua orang tuanya ke tanah suci. Amin. Walaupun kita sudah memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci, yakin kebaikannya enggak akan kita balas. Enggak bisa kita balas. Tapi yang satu hal, sebagai anak berusaha untuk membahagiakan, membuat senang hatinya, lebih-lebih bisa berangkat haji. Gitu aja Ustaz. Ya, baik. Ayo dah kita hafalin surah Ar-Rahman. Nanti saya sholat duha, sholat hajat saya doain. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh menghafalkan surah Ar-Rahman, ya Allah izinkan dia memiliki rizki yang cukup, rizki yang banyak, supaya ketika dia setoran surah Ar-Rahman di depan ibundanya, mudah-mudahan bisa setoran kuitansi pelunasan biaya umrah di bulan Maret 2010 nanti. Ya, amat travel mana kedah, pokoknya berangkat insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, siapapun kepengen ya, sa'i sama ibunya, tawaf sama ibunya, make kain ihram bareng ibunya, insyaallah mudah-mudahan ini kejabah, karena yang berdoa dan mendoakan adalah se-Indonesia nih. Mudah-mudahan ya Allah, Allah izinkan kita menggandeng ibu kita sambil membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika la. Sekali lagi pemirsa, menjelang kita menyaksikan lintas pagi, saya mengingatkan siap-siap pendaftaran wisuda Akbar tanggal 11 April 2010 ya, bertempat kalau tidak di Masjid Istiqlal di TPI insyaallah ya. Doain juga supaya surat kita, kedatangan kita ke istana mengundang menteri-menteri kabinetnya Pak SBY atau Pak SBY sendiri, mudah-mudahan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara baik dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat ya, kemudian kepolisian, mudah-mudahan juga bersedia mendukung kegiatan wisuda Akbar dengan mengirimkan bukan prajuritnya saja, tapi jenderal-jenderalnya juga duduk di depan sama-sama setoran empat surah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mewakili segenap kru TPI dan mewakili jamaah yang hadir di sini mengucapkan selamat Hari Ibu dan mendoakan seluruh ibu di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya nanti dan menghadiahkan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak keturunan yang saleh salehah. Sekian, mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.